Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih bersama bab yang ke-25, wujub silaturrahim, tentang kewajiban untuk menyambung hubungan silaturrahim. Dibawakan hadis oleh penulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, dua hadis. Hadis yang pertama sudah kita bahas, sudah kita lalui pada kajian yang lalu, dan kita sudah melangkah pada hadis yang kedua, akan tetapi di sana masih perlu penjelasan berikutnya. Hadis yang kedua atau dengan urutan ke-48, melalui jalan Musa ibnu Ismail, sebagaimana hadis yang lalu juga dari jalan beliau. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن موسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. سندnya melalui nama-nama perawi yang telah disebutkan, dari jalan Musa ibnu Ismail, yang beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah mendapatkan riwayat dari Abdul Malik ibnu Umair. Abdul Malik ibnu Umair mendapatkan riwayat dari Musa ibnu Talha. Dan Musa ibnu Talha mendapatkan riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, lamma nazalat hadhil ayah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat Allah Jalla wa'ala, tepatnya pada surat Asy-Syu'ara, ayat yang ke-214. Naam. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan. Memberikan peringatan kepada ruang lingkup yang terdekat. Allah menyatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ashirataka, kepada keluargamu al-aqrabin, kepada keluargamu yang terdekat. Disebutkan di dalam tafsir, di sini Allah Jalla wa'ala mengkhususkan pemberian peringatan tadi pada ruang lingkup yang terdekat dengan beliau. Diawali dari sana, yang dengannya kemudian akan berkembang, akan berlanjut kepada ruang lingkup yang berikutnya dan berikutnya. Disebutkan dalam tafsir, Ashirotakal Akrobin, keluargamu yang terdekat di sini adalah bangsa Quraisy. Itulah asal usul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, suku yang terpandang, yang mulia. Nah, Allah pilih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari sana. Nah, ada pula yang menyatakan bahwa keluarga beliau yang terdekat adalah Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf. Nah, terlepas dari yang sifatnya secara khusus, nah, kepada keluarga beliau secara intern, akan tetapi ayat ini adalah berlaku secara keumumannya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya untuk memulai memberikan peringatan kepada karib kerabatnya yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru atau mendakwahi keluarga beliau semuanya. Mukminuhum wa kafiruhum, baik keluarga beliau yang telah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maupun yang belum, yang masih dalam keadaan kafir. Beliau diperintahkan oleh Allah jalla wa ala untuk memberikan peringatan, mengajak mereka kepada al-haq agar dakwah menyeluruh dinikmati oleh siapapun sejak datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah, dilancarkan dakwah ini kepada seluruh umat manusia termasuk kepada mereka yang belum masuk memeluk agama Allah jalla wa ala. Maka hidayah hanya berada di tangan Allah jalla wa ala, hidayah taufik, hidayah untuk bisa sampainya ke dalam hatinya, menerima, kemudian lapang dada untuk menerima agama Allah jalla wa ala yang diridhai ini. Adapun kita sebagai manusia adalah sebatas memberikan hidayatul irsyad, hidayah untuk memberikan pengarahan, petunjuk kepada al-haq. Ini al-haq, ini agama Allah jalla wa ala, ikuti, niscaya engkau akan selamat. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tadi kepada seluruh lapisannya, baik yang sudah beriman maupun yang dalam keadaan masih kafir. Nah, disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, bahwa ketika turun ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan perintah Allah jalla wa ala dan beliau mengajak bangsa Quraisy, maka berkumpullah mereka semuanya. Ammun wa khassun, baik dari kalangan secara keumumannya maupun secara kekhususannya. Sehingga disebutkan padanya kelanjutan dari hadis yang bersama kita, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau segera beranjak untuk menyampaikan perintah Allah. Panada, maka beliau menyeru, memanggil kaumnya. Berawal dengan panggilan, ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay. Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay. Anqidhu anfusakum minan nar. Kemudian beliau panggil, ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Kemudian beliau panggil, ya Bani Hashim. Wahai Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Kemudian beliau panggil, ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Disebutkan riwayat lain bahwa tatkala beliau panggil pada panggilan yang pertama kepada Bani Ka'ab ibn Lu'ay, setelahnya beliau panggil Bani Murrah ibn Ka'ab. Bani Murrah ibn Ka'ab. Setelah Murrah ibn Ka'ab, beliau panggil Bani Abdi Syams. Bani Abdi Syams. Barulah kemudian riwayat yang sejalan dengan hadis yang di hadapan kita. Wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib. Yang masing-masing seruan tadi menyatakan, angkidu anfusakum minan nar. Angkidu itu maknanya akhriju. Naam. Wa khallisu, keluarlah kalian. Naam. Wa khallisu, dan selamatkan diri kalian. Akhriju wa khallisu. Naam. Itu secara bahasa. Makna angqidu yakni akhriju, keluarlah segera kalian. Mentaskan diri-diri kalian. Untuk bisa kalian selamat minan nar, dari azab Allah Jalla wa'ala. Disebutkan riwayat lain, apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, ishtarau anfusakum. Ini agar kita mengetahui lafaz-lafaz lain dalam riwayat yang berbeda. Imam An-Nasa'i menyebutkan ishtarau anfusakum. Belilah diri-diri kalian. Naam. Minallah, dari Allah Jalla wa'ala. Naam, artinya dengan itu, angkidu anfusakum. Naam. Selamatkan juga. Ishtarau anfusakum. Perjualkan atau belilah diri kalian itu dari Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Di mana aku tidak mampu sedikit pun di hadapan Allah Jalla wa'ala nanti untuk bisa membantu kalian. 6. Dengan ini semakin memperjelas riwayat. Ada yang menyebutkan angqidu anfusakum. Ada yang menyebutkan ishtarau anfusakum. Kemudian setelah beliau seru masing-masing suku dari keluarga beliau, maka seruan yang terakhir beliau seru kepada keturunan setelahnya langsung di bawah beliau. Siapa itu? Adalah putri beliau sendiri. Sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah binti Muhammad, angqidhi. Ajakan kepada seorang wanita adalah dengan dhamirnya juga, kata gantinya wanita, bukan angqidhu tetapi angqidhi. Angqidhi nafsiki minan nar. Selamatkan diri kamu juga dari azab Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat lain, beliau panggil, ya Sofiyah. Siapa Sofiyah? Ammatu Rasulillah. Bibinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin berkembang dengan riwayat demi riwayat. Nah, kalau tadi jenjangnya dari atasnya beliau turun-temurun, kemudian sampailah kepada beliau, kepada Abdul Muttalib, Maka sekarang kemudian yang Fatimah di bawahnya beliau, sementara bibinya. Nah, yang riwayat tadi menyebutkan ke bagian samping. Nah, adalah kepada bibi beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Sofiyah. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidaklah mampu sedikit pun di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk menolongmu, untuk membantumu. Pernyataan beliau kepada Sofiyah ini berpangkal dengan ayat Al-Quran surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih ayat yang ke-11. Kita akan bisa hubungkan ayat 1 dengan ayat yang berikutnya. Maka panggilan beliau kepada Sofiyah di sini berpangkal dengan surat Al-Fatih ayat yang ke-11. Di mana Allah Jalla wa'ala menyatakan, sayaqulul lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Pada ayat, potongan ayat dalam ayat ke-11 ini, qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Katakan, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman yamliku lakum minallahi syai'a. Maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah Jalla wa'ala, in arada bikum dharra, jika Allah Jalla wa'ala telah menghendaki kemudaratan, au arada bikum naf'a, ataupun Allah akan menghendaki manfaat bagi kalian. Siapa yang bisa melakukan, melindungi, menyelamatkan, jika Allah menghendaki pada kalian itu kemudaratan? Siapa pula yang bisa menghalangi jika Allah Jalla wa'ala itu hendak memberikan kemanfaatan bagimu? Ayat ini pada asalnya adalah celaan bagi orang-orang yang takut untuk berperang. Allah mengawali pada ayat ini, sayaqulul mukhallafuna minal a'rab. Bahwa orang-orang Badui yang tertinggal, artinya tidak ikut di dalam, tidak ikut menuju Hudaybiyah, maka mereka akan menyatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna, bahwa harta dan keluarga kami telah merintangi, menghalangi kami. Nah, sehingga kami tidak bisa ikut ke Hudaybiyah. Memakai alasan apa? Syaghalatna. Syaghala. Syughul. Syughul itu kerja berawal dari kata sibuk. Syaghalatna telah menyibukkan kepada kami. Amwaluna wa ahluna. Harta kami, keluarga kami, bagaimana kalau kami ikut ke Hudaybiyah? Siapa yang akan ngurusi? Nah, kalau kami tinggal. Nah, fastaghfir lana, maka tolong mintakan ampunan untuk kami. Fastaghfir lana, mintakan ampunan kepada Allah buat kami atas udzur kami tidak bisa berangkat bersama engkau ya Muhammad. Nah, maka dibungkus atau diperindah dengan kalimat tadi, fastaghfir lana, kalau begitu mintakan ampun atas apa yang kami tidak bisa melakukannya. Nah, kemudian Allah lah yang membongkar hati mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka bilang, mereka berkata itu bi'alsinatihim dengan lisan-lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, apa yang sesungguhnya tidak semestinya seperti itu di dalam hati mereka. Artinya apa yang terucap tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Dia menyebutkan alasan yang indah atau masuk akal sehingga dengan harapan mendapatkan udzur untuk tidak ikut. Padahal memang dia sudah bermaksud untuk tidak ikut serta. Nah, hatinya sudah seperti itu, dia ingin tidak ikut. Cuma agar tidak terlihat, maka diberikan alasan melalui lisannya tadi dengan alasan-alasan tadi. Yang bisa mengetahui, yang hanya mengetahui adalah Allah Jalla wa'ala. Yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu berucap dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak sesungguhnya pada hati mereka. Nah, kalaupun sesungguhnya mereka mau, kalau hatinya memang dari awalnya itu betul ingin berangkat, maka niscaya tidak akan berandai-andai atau beralasan-alasan yang lain. Nah, maka barulah kemudian Allah menyatakan, qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, famay yamliku lakum minallahi syai'a, bahwa siapakah yang bisa memiliki, menguasai sesuatu dari Allah, maksudnya dari kehendak Allah ketika Allah maukan sesuatu, jika Allah menghendaki kemudaratan. 6. Dan sebaliknya ketika Allah Jalla wa'ala menghendaki kemanfaatan. Kemudaratan di sini bisa berarti adalah kekalahan. Sedangkan naf'ah, manfaat di sini adalah bentuk kemenangan dan juga ghanimah. Harta pampasan perang yang diperoleh ketika kaum musyrikin kufar menghadapi kekalahan. Harta mereka berantakan, tergeletak, sehingga bisa diambil oleh kaum muslimin sebagai al-fai, sebagai harta pampasan perang yang aturannya nanti akan dibagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka manfaat di sini bisa berarti kemenangan dan juga ghanimah. Maka dengan ayat ini disebutkan di dalam tafsir, hadza raddun alaihim. Dengan kalimat ini adalah bantahan kepada mereka. Ketika mereka menyangka dengan tidak ikutnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menyelamatkan mereka dari apa? Dari kemudaratan. Mereka takut untuk ikut berperang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau perang nanti mati, nanti kalau perang akan setidaknya akan luka dan sebagainya. Wa yu'ajjilu lahum an-nafa', dan kemudian akan menyegerakan manfaat. Mereka akan mendapatkan manfaat kalau tidak ikut. Nah, terjaga keluarga mereka, harta mereka, dan sebagainya. Maka ayat ini bantahan atau jawaban kepada mereka. Qul, famay yamliku minallahi syai'a. Famay yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum naf'an au arada bikum naf'a. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki kalian akan mati, maka ikut berperang pun bukan menjadi sebab kematian bagi kalian. Nah, tetap ketika Allah Jalla wa'ala menghendaki selamat, maka akan selamat. Dan dengan itu kalian mendapatkan ridha Allah karena kalian mengikuti panggilan Rasulnya dalam seruan tersebut. Nah, ayat ini sifatnya umum. Ayat ini sifatnya kaitannya dengan mereka yang takut untuk berperang. Akan tetapi juga ayat ini bisa berarti sebagaimana hadis yang bersama kita, bahwa kalian di dunia hendaklah kalian berbuat sebaik-baiknya. Beramal saleh, melakukan ketaatan. Naam. Yang nanti di akhirat, naam, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa berbuat apa-apa. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Maka siapakah yang bisa memiliki sesuatu di hadapan Allah Jalla wa'ala? Sama sekali tidak, masing-masing adalah bertanggung jawab atas dirinya. Oleh karenanya, nasab itu tidaklah bisa kemudian memberikan andil di dalam masalah keselamatan seseorang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam amalannya, tidak bersegera, dia tidak mementingkan dirinya untuk bisa selamat di hadapan Allah dengan selalu berupaya di dunia dengan sekian amalan, dia tunda-tunda, lambat dalam melakukan, merespon di dalam melakukan amalan yang khair, lam yusri' bihi nasabuh, niscaya tidaklah bermanfaat nasabnya, sekalipun dia dari nasab keluarga keturunan yang mulia, bahkan sekalipun dengan keturunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari sini juga bisa kita ambil faedah bantahan kepada keyakinan yang sesat. Ada di dalam buku antum kandungan hadis yang kedua, hadis ini membantah keyakinan sesat yang beredar di kalangan juhala, orang-orang jahil, dan demikian pula kepada ahlul bid'ah. Keyakinan apa itu? Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat dan wasilah terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu memang tentu kita yakini demikian. Beliau memberikan syafaat sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi dengan keyakinan tadi, mereka tidak melakukan amal soleh. Nah, yang penting, kata mereka, beliau nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Meskipun kita tidak beramal soleh, meskipun kita tidak beribadah. Sering kita tahu dengung-dengung yang mereka lakukan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau, semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Naam, tentunya beliau akan memberikan syafaat. Dan itu termasuk keyakinan akidah, tauhid, akidah ahlus sunnah tentang adanya syafa'ah. Nah, akan tetapi ketika kalimat tadi dimaksudkan kepada makna yang lain. Sekalipun tidak beramal soleh, sekalipun tidak beribadah, yang penting mendapatkan syafa'atnya beliau. Dari mana syafa'at itu akan diberikan? Syafa'at itu diberikan adalah kepada mereka yang bertauhid. Mereka yang mengikuti jejak dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Demikian di antara manfaat yang bisa kita petik dari hadis yang mulia. Tinggallah bagi kita perawi-perawi masing-masingnya. Disebutkan Musa ibnu Ismail. Nama beliau sudah kita sebutkan pada hadis yang lalu. Kan tetapi tidak mengapa untuk selalu dan senantiasa diulang. Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki. At-Tabuzaki. Gelar beliau Al-Hafidh. Gelar status beliau Thiqah. Ma'mun. Nah, itu tentang Musa ibnu Ismail. Meriwayatkan dari Abu Awanah. Abu Awanah terlihat dari namanya Abu adalah kunyah yang nama beliau Al-Waddah. Al-Waddah ibnu Abdullah. Siapa beliau? Ahadul A'lam. Salah seorang ulama yang tersohor. Nah, yang terkenal Abu Awanah. Kedudukan atau status beliau Thiqatun Sabat hujjah. Tiga lagi. Thiqah. Selain thiqah, sabat. Sabat itu kokoh. Riwayatnya. Hujjah. Nah. Maka tidak diragukan lagi riwayat dari Abu Awanah Al-Waddah Ibnu Abdullah yang beliau dilahirkan pada batas tahun 100 Hijriah dan beliau wafat pada bulan Rabiul Awal pada tahun 196. Jadi sekitar 95-96 tahun umur beliau. Rahimahullah Ta'ala, Abu Awanah meriwayatkan dari Abdul Malik Ibnu Umair. Nah, apakah sudah pernah kita lalui nama ini? Belum saya dapatkan, Abdul Malik Ibnu Umair. Kemudian Abdul Malik Ibnu Umair meriwayatkan dari Musa Ibnu Talhah Ibnu Ubaidillah. Lengkapnya ditambah Ibnu Ubaidillah. Siapa Musa ibnu Talhah? Adalah seorang yang thiqah statusnya. Kathirul hadith, banyak hadith melalui jalannya. Min ajilla al-muslimin, salah seorang dari kaum muslimin yang mulia. Maka Talhah ini punya anak Musa. Nah, dan Musa adalah afdal dari putranya Talhah setelah Muhammad. Berarti punya anak. Musa juga punya anak Muhammad. Maka Musa afdal walad Talhah ba'da Muhammad. Musa adalah anak putra dari Talhah yang afdal setelah Muhammad. Bahkan sampai disebut di zamannya waktu itu sebagai Al-Mahdi. Nah, Musa ini. Dan beliau termasuk pilihan dari masyarakat yang fasih. Yang pandai di dalam berbahasa, lisannya fasih. Nah, dan beliau bersahabat dengan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu selama 12 tahun. Nah, beliau mengikuti peperangan Jamal bersama ayahnya, berarti Talhah. Nah, beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Rahimahullahu taala. Musa meriwayatkan dari Abu Hurairah dan kita telah tahu bagaimana biografi tentang sahabat yang mulia ini yang paling banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu taala anhu. Nah, itulah yang bisa kita sebutkan pada kajian pagi hari ini. Semoga tentunya adalah bermanfaat dan sangat jelas di dalam hadis ini untuk wajibnya melakukan silaturrahim sebagaimana ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kaumnya yang terdekat untuk mendakwahi mereka. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.